Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الناس Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Nikmat setelah diberi nikmat al-Islam wal iman, yaitu nikmat talabul ilmi. Hal yang demikian sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, a'zamu ni'matin an'amahullahu ala ibadihi ba'dal islami wal imani wahiya al-ilmu. Kata beliau, kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya setelah kenikmatan al-iman wal-islam, itu adalah kenikmatan ilmu. Sehingga barakallahu fikum, kenikmatan diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, terlebih tatkala kita melihat kebanyakan manusia, mereka melupakan yang amalan yang besar ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fadlul Islam, tentang orang-orang yang mereka terusir dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang terusir dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian yang berikutnya adalah mereka orang-orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah. Inilah yang akan terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum alal haud la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu li unawilahum ukhtuliju duni wa aqulu ay rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdasu ba'dak. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum alal haud, saya akan menunggu kalian di atas al haud, telaga. Itu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, dan sungguh-sungguh akan datang kepadaku rijalun minkum, akan datang kepadaku ya sekelompok laki-laki dari kalian. Itu orang yang mengaku mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza ahwaitu li unawilahum, tatkala saya hendak menjulurkan tangannya untuk menarik orang tersebut, ukhtuliju, tiba-tiba orang tersebut tertarik dan menjauh dari sisiku. Maka aku katakan kepada Allah, kata Nabi, fa aqulu, maka saya katakan kepada Allah, Rabbi, wahai Rabbku, ashabi, ini adalah sahabatku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, yaqul la tadri ma ahdathu ba'da, sesungguhnya engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan bid'ah ba'da, setelahmu, yaitu sepeninggalmu. Maka di dalam hadis ini, ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, diambil faedah oleh para ulama. Di antara faedahnya bahwasanya orang yang terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ahlul bid'ah, orang-orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah. Sehingga di dalam hadis tersebut dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Allah, ay rabbi ashabi, wahai Rabbku, orang itu adalah sahabatku. Maka Allah menyatakan, fayuqal, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat dari perkara-perkara bid'ah ba'dak, sepeninggalmu. Maka kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, ya'ni ma ghayyaru, itu mereka telah merubah syariat Islam. Bisa bentuknya barakallahu fikum perubahan tersebut dengan cara mengurang-urangi, atau biziyadah, atau dengan cara menambah-nambahkan, memasukkan ke dalam syariat Islam sesuatu yang bukan bagian dari Islam. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wa hadza fihi dalilun ala anna man ibtada'a fi dinillahi wa ghayara fa innahu la yaridul khada ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil, kata beliau, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya orang-orang yang berbuat bid'ah fi dinillah, pada agama Allah, melakukan amalan-amalan bid'ah pada agama Allah, wa ghayyara, dan merubah agama tersebut, ya, maka sesungguhnya orang tersebut tidak akan mendapatkan telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal telaga tersebut, orang yang mendapatkannya, dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, ma'uhu abyadu minal laban wa ahla minal asal, man yashrib minhu surbatan lam yadma' ba'daha abada. Tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ma'uhu, airnya itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Dan barang siapa yang dia minum satu kali saja, dia tidak akan mendapatkan atau merasakan haus selama-lamanya. Maka mereka orang-orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah berbagai macam bentuknya, barakallahu fikum, di antara uqubah hukuman yang akan didapatkan, dia tidak akan mendapatkan telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian kalau demikian, siapakah mereka yang akan mendapatkan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wala yariduhu illa ahlu tahid wal ittiba'. Ya, tidaklah mendapatkan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka adalah ahlu tahid, yaitu orang-orang yang benar-benar memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Ini yang akan mendapatkan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ittiba', dan orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan mendapatkan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, ahlu tauhid lillahi azza wa jal wal ittiba' li rasul sallallahu alaihi wasallam alladzina lam yubaddilu wa lam yughayyiru. Ahlu tauhid yang mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, tidak dicampuri dengan kesyirikan, yaitu al ahlul ittiba'. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzina lam yubaddilu wa lam yughayyiru, yaitu mereka orang yang tidak mengganti dan merubah-rubah agama Islam. Balkanu kama tarakahum sallallahu alaihi wasallam alal baydha, bahkan mereka mengikuti barakallahu fikum sesuai yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Artinya dia mengikuti ajaran Islam sesuai yang diajarkan, sesuai yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini pula, barakallahu fikum, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, kata beliau, di antara faedahnya juga, fihi at-tahdzir, di dalam hadis ini ada peringatan kepada kita, minal bida'i wal inkhiraf, peringatan kepada kita dari perkara-perkara bid'ah wal inhiraf, dari penyimpangan-penyimpangan. Sehingga barakallahu fikum, jangan menganggap remeh, jangan menganggap enteng terkait dengan penyimpangan-penyimpangan sekecil apapun. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Karena yang namanya penyimpangan itu akan melahirkan penyimpangan berikutnya. Maka kata beliau, di dalam hadis tersebut terdapat tahdzir, peringatan. Minal bid'ah wal inhiraf, dari perkara bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan. Wa tahyiri fi dinillahi wal dalal, dan tahyir itu merubah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ada peringatan orang tersebut yang suka merubah-rubah agama Allah, yaitu mereka yang berusaha melakukan amalan-amalan bid'ah, inilah diantara uqubah hukumannya. Nah, kemudian juga ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang terkandung di dalam hadis tersebut, kata beliau, wa fihi al-hathu ala tamassuki bidinis sahih. Di dalam hadis ini terdapat dorongan supaya bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh dengan agama yang sahih. Artinya seorang muslim itu bukan hanya sekedar pengakuan saja, bukan hanya sekedar angan-angan saja, tapi dia sungguh-sungguh untuk berpegang teguh dengan agama yang sahih. Wasabati alaihi wasabri alaihi ilal maut. Juga terdapat dorongan supaya kita kokoh di atas agama yang lurus, bersabar di atas agama yang lurus, ilal maut, sampai orang tersebut mati. Sehingga kalau ditanya sampai kapan kita bersabar di atas agama yang sahih ini, agama yang benar ini, maka jawabannya adalah ilal maut, sampai datangnya al-maut, kematian. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati, kalian meninggal dunia, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du. Qalu kaifa ta'rifu ma lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Qala ara'aita law ana rajulan lahu khaylun ghurrun mu'ajjalatun baina dhahra khaylin duhmin buhmin, ala ya'rifu khaylahu? Qalu bala ya Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna ghurran mu'ajjalina min al-wudu'i wa ana faradtuhum 'ala al-hawdi, ala la yuzadanna rijalun an hawdi kama yuzadul ba'irud dal wa unadihim 'ala haluma fa yuqalu innahum qad badalu ba'dak fa aqulu suhqan suhqan. Disebutkan di hadis berikutnya adalah hadis yang datang dari Abu Hurairah. Hadis yang datang dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana." Saya berangan-angan untuk berjumpa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berangan-angan untuk berjumpa, atau aku menginginkan untuk berjumpa atau melihat saudara-saudara kami. Mereka para sahabat menjawab, qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum ashabi. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Ikhwanuna, yang dimaksud saudara-saudara kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam ya'tu ba'du. Mereka orang-orang yang tidak merubah melakukan amalan-amalan bid'ah sepeninggalku. Qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Maka sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengetahui orang yang tidak melakukan bid'ah dari umatmu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala ara'aita, bagaimana pendapat engkau, law anna rajulan lahu khailun, kalau seandainya ada seorang yang dia memiliki tanda yang bercahaya pada tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka, begitu juga cahaya yang sangat jelas pada punggung-punggung mereka, bukankah yang demikian mudah untuk dikenali? Maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum, maka sesungguhnya mereka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mengikuti agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar, tidak merubah-rubah, tidak mendatangkan dengan perkara-perkara bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka, ya'tuna, mereka akan datang di hari kiamat, ghurran mu'ajjalina minal wudu. Mereka akan datang di hari kiamat akan bercahaya. Tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka minal wudu karena bekas air wudu. Sehingga Nabi SAW dengan mudahnya, dengan gampangnya mengenali umatnya tersebut. Karena ada cahaya pada kaki-kaki mereka, pada tangan-tangan mereka, bahkan di punggung-punggung mereka. Kata Nabi SAW, wa ana faradtuhum alal haudi, dan saya telah menunggu mereka, itu menunggu umatnya yang datang setelah Nabi Muhammad SAW dan tidak melakukan perkara-perkara bid'ah. Dan saya menunggu mereka alal haud, di atas telaga. Nabi SAW akan menunggu umatnya di atas telaga nanti. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh nanti ada sekelompok manusia yang terusir dari telagaku sebagaimana seperti terusirnya binatang yang sesat atau yang tersesat. Wa unadihim ala haluma, maka kami pun berusaha menarik orang tersebut dan memanggilnya kemari. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, tatkala Nabi Muhammad SAW melihat bahwasanya itu salah satu umatnya, Nabi Muhammad mengatakan, ala haluma, kemari. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, innahum qad badalu ba'dak, sesungguhnya mereka telah merubah agama setelah sepeninggalmu. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fa aqulu suhqan suhqa, aku katakan menjauhlah, menjauhlah. Karena ternyata orang tersebut barakallahu fikum telah merubah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini barakallahu fikum juga masih seperti yang sebelumnya, menjelaskan perkara yang berbahaya dari perkara-perkara bid'ah. Mereka ahlul bid'ah akan terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, hadza mislu hadis alladhi qablahu, maka barakallahu fikum hadis ini seperti hadis yang sebelumnya, fi anna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam humul ladzina lam yubaddilu wa lam yughayyiru. Ini seperti hadis yang sebelumnya kata beliau, bahwasanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang lam yubadilu, yang tidak merubah-rubah agama Allah, mengganti-ganti agama Allah, walam yuhayiru, dan juga tidak merubahnya. Artinya orang tersebut menjalankan tetap sebagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya'tuna walahum simatun wa alamatun barizatun, bahwasanya mereka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka datang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang di hari kiamat mereka memiliki tanda yang sangat jelas. Ya'rifuhum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bainil khalaik, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali mereka di antara makhluk-makhluknya Allah, nampak ya. Nabi SAW mengerti, tahu kalau itu umatnya. Wahia atharul wudu, karena nampak padanya bekas-bekas wudu yang bercahaya. Yang Nabi SAW katakan, hurran mu'ajjalin min athari wudu, bahwasanya tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka akan bercahaya karena bekas wudu. Nah, maka kata beliau, hadza min fadlil wudu'i lis-shalah, maka ini menunjukkan tentang keutamaan seorang yang mengerjakan wudu lis-shalah, yang dia mengerjakan wudu untuk sholat. Fadlut taharah, begitu juga keutamaan orang yang bertaharah, orang yang berwudu. Wa ana atharahu tabqa nuran yatala'la'u yaumal qiyamah, bahwasanya barakallahu fikum atharnya, bekasnya terus ada bercahaya sampai di hari kiamat nanti. Nah, bahwasanya bekasnya tetap ada sampai hari kiamat nanti. Nah, wa fihi, maka disebutkan pula kata beliau, terdapat faedah pula di dalam hadis ini, kata beliau, wa fihi alamatu hadhil ummati yaumal qiyamah min bainil umami. Maka di dalam hadis ini terdapat faedah, kata beliau, tentang tanda yang khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, bainal umami, di antara umat-umat yang lainnya. Bahwasanya umatnya Nabi Muhammad SAW yang mereka benar-benar mengikuti petunjuk Rasul, dengan gampangnya itu diketahui. Karena ternyata kaki-kaki mereka dan tangan-tangan mereka bercahaya min atharil wudu, karena bekas air wudunya. Barakallahu fikum. Begitu juga di dalam hadis ini kata beliau, terdapat faidah. Wa fihi ana unasan yudaduna anil haud, bahwasanya nanti di hari kiamat ada sekelompok manusia yang mereka terusir dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka? Ya'tuna ma'al waradi ilal khadi bisifati annahum yad'una al-islam. Itu mereka bersama-sama mendatangi telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat seakan-akan mereka adalah seorang muslim. Ya. Dengan sifat seakan-akan mereka seorang muslim. Walakinahum, akan tetapi yumni'una wa yudaduna kama yudadul ba'iru dhal, akan tetapi ternyata sekelompok orang tersebut ditahan, bahkan terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa? Ya. Kenapa orang tersebut terusir? Wa yas'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam limadha? Nabi bertanya, kenapa orang ini tidak mendapatkan telaganya Nabi? Fa yuqal, maka dikatakan, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mengerti apa yang telah mereka lakukan dari perkara-perkara yang bid'ah setelah sepeninggalmu. Ya. Akhirnya orang tersebut terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan suhkan suhqa. Menjauhlah liman badala wa ghayara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka, orang-orang yang suka mengganti dan merubah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam hadis ini pula terdapat faedah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan tentang angan-angan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangan-angan untuk melihat saudara-saudaranya dari orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mereka mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, ingin melihat saudara-saudaranya yang beriman, maka para sahabat mengatakan, qala awalasna ikhwanaka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah aku ini adalah saudara kamu? Maka Nabi mengatakan, qala antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Ya. Maka kata beliau, hadhihi khasatun fi ladzina sahibu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kekhususan untuk mereka yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka membantu menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini bisa diambil faedah pula kata beliau tentang keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah itu sahabat? Ini yang perlu kita ketahui. Siapakah yang dimaksud dengan as-sahabah? Yang dimaksud dengan sahabat, wa huwa man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Yang dimaksud sahabat adalah orang yang laqiya, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi. Kemudian dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mata 'ala dzalik, dan dia mati masih dalam keadaan beriman. Inilah yang disebut dengan sahabat. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka memiliki keutamaan yang sangat besar. Walahum fadlun adzim. Mereka memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antara keutamaannya, wahum khairul qurun. Para sahabat Nabi, mereka adalah sebaik-baik generasi. Inilah para sahabat. Sebaik-baik generasi mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang demikian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia qarni, kata Nabi, generasiku. Yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum waradhu'an. Radhiyallahu anhum waradhu'an. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Ini di antara ayat yang menjelaskan keutamaan para sahabat. Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan, wasabiqunal awalun, generasi pertama dari kalangan muhajirin wal ansor. Dari kalangan muhajirin dan ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah mempersiapkan untuk mereka jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah telah mempersiapkan untuk mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah di antara keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah khairul qurun. Juga di antara keutamaan yang mereka miliki, li sabqihim wa ihtisasihim bi suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat, mereka adalah orang-orang terdepan yang memiliki kekhususan untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jihadu ma'ah. Begitu juga para sahabat mereka berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga syariat biiznillah dengan sebab mereka sampai kepada kita. Nah, maka di dalam ayat ini, ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 yang menjelaskan keutamaan para sahabat, maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, kata beliau, afdalu sahabati al-muhajirun. Sahabat yang paling afdal, mereka adalah kaum muhajirun. Inilah sahabat yang paling afdal, muhajirun. Kenapa dikatakan mereka para sahabat yang paling afdal, orang-orang muhajirin? Lijam'ihim bainal hijrati wan nusrati. Karena terkumpul pada mereka antara hijrah dan memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tsumal ansar. Kemudian yang kedua adalah kaum ansar. Sehingga di dalam ayat tersebut Allah sebutkan wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Generasi pertama Allah sebutkan yang pertama adalah dari kalangan muhajirin. Orang-orang muhajirin. Inilah yang paling afdal. Kenapa? Karena terkumpul pada mereka antara hijrah dan memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kaum ansar. Wa afdalul muhajirin al-khulafa'ul arba'ah ar-rasyidun. Kemudian kaum muhajirin yang paling afdal adalah al-khulafa'ul arba'ah. Empat orang yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Abu Bakrin, yang masyhur dengan namanya, dengan kunyahnya Abu Bakrin. Adapun Abu Bakar namanya adalah Abdullah bin Uthman bin Amir. Ini nama Abu Bakar. Beliau namanya adalah Abdullah ibn Uthman ibn Amir. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, setelah Abu Bakar, sahabat yang paling mulia adalah Umar, yang kunyahnya adalah Abu Hafsin, yang diberi lakab dengan Al-Faruq. Yang diberi lakab dengan Al-Faruq. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, Uthman. Yang ketiga adalah Uthman. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Beliau dijuluki dengan Dhunurain, yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat baru Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kunyah beliau adalah Abul Hasan. Inilah ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, para sahabat yang wajib kita untuk menghormati mereka, wajib bagi kita untuk memuliakan mereka. Maka jangan sampai seperti haula'i rawafid, jangan sampai seperti orang-orang rafidah yang mereka berusaha merendahkan para sahabat Nabi, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat Nabi illa qalil, kecuali sedikit. Inilah kesesatan kelompok Syiah. Kesesatan kelompok Syiah, mereka adalah mengkafirkan para sahabat, merendahkan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh beliau hafizahullahu taala, di antara faedahnya setelah beliau menyebutkan tentang keutamaan para sahabat, wahum khairul qurun, mereka adalah sebaik-baik generasi. Nah, kemudian wal ikhwanuhum alladzina ya'tu fi akhir zaman. Kemudian yang berikutnya, di antara orang yang memiliki keutamaan yang sangat besar adalah orang-orang yang mereka mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir zaman, di akhir zaman. Ya. Mereka memiliki keutamaan yang sangat besar. Mereka memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk mengikutinya, berusaha untuk berpegang teguh dengan petunjuknya fi akhir zaman. Mereka memiliki keutamaan yang sangat besar. Naam. Kenapa demikian? Maka beliau akan menjelaskan, wa yattabi'una hadzal rasula ma'a ma bainahum min tuliz zaman wa hadza fihi fadl 'azim fi akhir hadhihi al-ummah allati tatamassaku bidini rasul wa hiya lam tarah. Maka ayol mukminun rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, di sini terdapat keutamaan bagi mereka orang-orang yang tetap mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang-orang di akhir zaman. Mereka tetap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal jarak antara orang tersebut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jarak yang cukup panjang, yang cukup jauh. Tapi dia bersabar mengimaninya. 6. Bahkan dia tetap berpegang teguh dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal mereka tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sisi keutamaannya. Mereka dalam keadaan tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi orang tersebut dia tetap beriman dan bersabar berjalan di atas sunnahnya, berjalan di atas petunjuknya. Maka orang yang demikian dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kata beliau, wa sahabatu ra'au nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa jalisuhu wa jahidu ma'ahu. Adapun para sahabat, mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu para sahabat berjihad bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lakin yati unasun, akan tetapi yang sungguh sangat menakjubkan, akan datang sekelompok manusia yang lam yarau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahum yu'minu nabihi, akan tetapi mereka beriman dalam keadaan mereka tidak melihat. Ya. Maka ayyul mukminun rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini dorongan untuk kita semua untuk tetap bersabar mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai al maut, sampai kematian itu datang. Karena ternyata sungguh keutamaannya sangat besar. Orang tersebut tidak bertemu dengan Rasul, tidak melihat, tapi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'minuna bihi bi mujibi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam yasduquna bihi wa hadhihi fadilatun 'azimah. Orang tersebut tidak melihat Nabi, tidak bertemu dengan Nabi, tapi ternyata orang tersebut dia mengimani apa yang diwajibkan di dalam Alkitab, mengimani apa yang diwajibkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan membenarkannya. Maka yang seperti ini sungguh merupakan fadilatun azimah, merupakan keutamaan yang sangat besar. Nah, ini diantara keutamaan yang akan didapati oleh orang-orang yang hidup di akhir zaman, tapi mereka dalam keadaan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha, barakallahu fikum, berpegang teguh mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal orang tersebut tidak melihatnya. Maka kata beliau, wa sahabatu lahum fadlun suhbah. Para sahabat mereka memiliki keutamaan menjadi sahabatnya, yaitu hidup bareng bersama Nabi, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Wa haula'i, adapun mereka orang-orang yang beriman di akhir zaman, lahum fadlu tamassuki wattiba'i, mereka memiliki keutamaan dari sisi dia berpegang teguh kepada agama yang benar dan mengikutinya dalam keadaan mereka tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayyuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, hendaklah isbiru, hendaklah kita bersabar di dalam beragama, karena sungguh keutamaannya sangat besar. Tatkala kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini memiliki keutamaan yang sangat besar, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai berangan-angan kepengin melihat, ingin melihat orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab walil Bukhari, dan disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, bainama ana qa'imun idza zuhratun hatta idza araftum kharaja rajulun min baini wa bainahum faqala haluma faqultu aina qala ila nar qultu wa ma sya'nuhum innahum irtadu ba'daka ala adbarihim al-qahqara thumma idza zamratun wa dzakara mithluhu qala afala urahu yakhlusu minhum ila mithlu hamalin na'am. Kemudian disebutkan di dalam riwayat Bukhari, masih hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di dalam riwayat Bukhari disebutkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di hari kiamat nanti, tiba-tiba datanglah zumratun, sekelompok manusia, hatta idza araftuhum, sampai tatkala saya mengenali mereka, kharaja rajulun min baini wa bainahum, tiba-tiba keluarlah sekelompok manusia, ya. Faqala haluma, laki-laki tersebut mengatakan haluma, kemari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, faqultu aina, kemana? Hendak kemana? Qala ila nar, menuju neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kaget mengatakan, qultu wa ma sya'nuhum, kenapa mereka kok bisa masuk ke dalam neraka? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat itu adalah umatnya. Qala innahum irtadu ba'dak ala adbarihim al-qahqara, sesungguhnya mereka telah murtad, telah keluar dari Islam, ba'dak, setelah sepeninggalmu wahai Muhammad, mereka kembali mundur, kembali kepada kekufuran. Nah, inilah di antara hukuman orang-orang yang dia tidak bersabar, yang tadinya dia sudah beragama Islam, sudah berpegang teguh kepada Alkitab dan Sunnah, tapi ternyata orang tersebut dia mundur kembali. Artinya orang tersebut murtad. Nah, maka di sini dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, hadza mislu hadisi sabiq, ini juga seperti hadis yang sebelumnya. Anau sallallahu alaihi wasallam yakunu fi khalqi katsirin yaumil qiyamah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di tengah-tengah manusia di hari kiamat, sumayunadauna ilan nar min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sekelompok manusia yang dipanggil untuk dimasukkan ke dalam neraka yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil untuk masuk ke dalam neraka. Maka Nabi bertanya, fayas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, limadha, kenapa itu dimasukkan ke dalam neraka? Qalu innahum la yazaluna murtadin min ba'dik. Ya. Asalnya itu berapa? Berapa menit lagi? Kemudian barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wa yas'alu rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, limadha? Kenapa itu dimasukkan ke dalam neraka? Padahal tadinya sudah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan innahum la yazaluna murtadin min ba'dik. Sesungguhnya mereka la yazaluna murtadin, mereka terus kufur, terus menerus kufur min ba'dik, setelah sepeninggalmu ya Muhammad. Artinya orang tersebut murtad setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, hada fihi ana man irtaqaba naqidan min nawaqidil islam fa innahu sayulqa hadal masir. Maka di sini ada faedah yang sangat penting yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Maka sesungguhnya di dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya barang siapa yang melakukan naqidan, pembatal, min nawaqidil islam, dari pembatal-pembatal Islam, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Ini yang kadang tidak disadari oleh kita semua, atau tidak disadari oleh kebanyakan kaum muslimin. Karena tatkala mereka mengaku beragama Islam, atau sudah merasa beragama Islam, mereka tidak sadar melakukan suatu perbuatan atau suatu amalan yang ternyata itu adalah merupakan naqidun min nawaqidil Islam, yang ternyata itu adalah pembatal keislaman. Naam, ila idza taba ila Allahi qabla al-maut, kecuali apabila orang tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala qabla al-maut, sebelum al-maut. Maka dari sini barakallahu fikum, pentingnya seorang itu terus belajar, terus mempelajari Alkitab As-Sunnah, sehingga orang tersebut mengetahui ya, apa yang menjadi pembatal Islam, bisa hati-hati. Naam. Maka kata beliau, hadza mimma yu'aqidu 'alal insani an ya'rifa nawaqidul Islam wa yajtanibuha. Maka hal yang seperti ini yang hendaklah diperhatikan oleh seorang muslim, oleh manusia, dia untuk mempelajari pembatal-pembatal keislaman, setelah itu dalam rangka untuk dijauhi. Ya. Seorang itu hendaklah dia bersemangat untuk mengetahui pembatal-pembatal keislaman, naam, setelah itu dalam rangka untuk dijauhi. Li'ala yakuna ma'ha'ula'in nasi yaumal qiyamah, sehingga dia tidak bersama dengan mereka di hari kiamat. Orang-orang yang dipanggil, diseret, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaz'amu annahu muslim, dalam keadaan dia menyangka kalau dirinya itu adalah seorang muslim. Dia menyangka, mengira kalau dirinya seorang muslim, tapi ternyata dia telah keluar dari Islam karena melakukan naqid, pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadalu, barakallahu fikum.